Mitra bisnis, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyetop pemberian izin pembangunan untuk mal baru karena Jakarta dinilai sudah memiliki terlalu banyak mal. Ada 173 pusat belanja di Jakarta, yang 74 di antaranya adalah mal, menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling banyak mal di dunia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DPD DKI Jakarta, Handaka Santosa. Pak Handaka, apa komentar Anda? Ya, jadi kalau dilihat memang sesuai dengan rencana tata ruang, itu ada tempat-tempat yang dipakai untuk perkantoran, perdagangan, ataupun untuk daerah hijau, ataupun pendidikan. Jadi tentunya apa yang sudah ditentukan dengan tata ruang yang ada, peraturan daerah yang sudah disusun DPRD, tentunya tidak ada keberatan dari Pak Gubernur. Saya rasa Pak Gubernur menyampaikan itu adalah kaitannya apabila ada rencana perubahan tata ruang. Kalau dilihat, memang pusat belanja saat ini itu hanya ada sekitar 76 yang ada di Jakarta. Sedangkan yang 170 itu saya rasa mungkin termasuk minimarket, supermarket yang bertebaran di daerah Jakarta itu mungkin dimasukin kepada pusat belanja gitu. Saya rasa angka 170 itu memang perlu dikoreksi kebenarannya. Hal yang lain lagi adalah memang kalau dilihat dari segi pengaturan outflow atau aliran pengunjung, memang sekarang ini kita lihat bahwa di Cibinong, di Serpong, di Bekasi banyak dibangun adanya pusat belanja. Ini tentunya tujuannya adalah untuk mengurangi traffic yang mengarah ke kota Jakarta. Namun di Jakarta sendiri kita tahu bahwa pusat kegiatan ekonomi terbesar, pertumbuhan ekonomi juga tertinggi, tentunya membutuhkan juga pusat belanja yang tidak sedikit. Tujuannya sebetulnya bukan untuk konsumsi, tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka tidak perlu sampai ke Singapura, ke Hong Kong, sehingga akan menghamburkan devisa, karena pada waktu mereka di luar negeri, mereka juga akan terpaksa berbelanja di sana, menginap di sana, makan di restoran di sana, dan itu kan uang yang dikeluarkan semua. Jadi saya rasa apa yang ditemukan oleh Pak Gubernur akan kami dukung untuk membangun pusat belanja sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Menurut Bapak, apakah Jakarta memang sudah jenuh terhadap mal? Karena di sisi lain, jika dilihat, demand masyarakat Jakarta terhadap mal terus meningkat tiap tahunnya. Memang sih kita tidak bisa dengan pasti menentukan daerah sini nggak boleh, daerah sana nggak boleh. Tapi kita tahulah di beberapa lokasi memang masih membutuhkan pusat belanja. Tujuannya adalah untuk memecahkan konsentrasi pengunjung yang datang ke satu tempat. Ya kita bayangkan aja kalau Jakarta ini hanya ada 3 pusat belanja. Tentunya akan trafiknya berat sekali. Tapi karena dengan adanya banyaknya pusat belanja, maka konsentrasi pengunjung yang menggunakan lalu lintas jalanan ini akan terpecah sehingga tidak terkonsentrasi di satu tempat. Jadi saya rasa ini apa yang sudah diambil oleh pemerintah DKI saya rasa sudah tepat lah. Tinggal bagaimana bisa mengatur supaya adanya tambahan-tambahan di daerah-daerah yang memang masih membutuhkan. Dan tentunya jangan mengizinkan apabila sesuatu izin itu tidak sesuai dengan tata ruangnya yang ada. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DPD DKI Jakarta, Handaka Santosa. Saya Wendy Lim.